yang seperti nyamuk yang menghisa darahmu. Aku manusia yang berbuat sesuai aturan dan keinginan. Aku seperti nyamuk, tetapi aku punya akal budi, nyamuk tidak. Terganggu.